Tergores luka indah yang telah lama ku tafsirkan, meniti kehancuran yang telah meracuniku. Rasa penat seakan mengarungi langkahku, yang membuatku terkapar dan membisu. Berderai air mata membasahi pipiku, terlukis rasa perih menyayat relung sukmaku. Saat kau hianati cinta di dalam hatiku, rasa gundah terurai di jiwaku. Sebuah kata pahit menggelora jiwa, membungkam satu kisah kelam yang teramat singkat. Haruskah ku menepi?